Efesus bab 5. Sarena sampian penika potra kekasih na Allah, sampian kodu aeh tiar neroi condo na Allah. Odik na sampian kodu edesa rikat resnaan, akati almasi seteresna ka sampian sarang kaules deja. Almasi ngorbanaki salerana ka angkui sampian sarang kaule, minangka tor ator siro om sarang mas seneng panggelian na Allah. Sampian penika oma de Allah, deti kondelakon maksiat, sarang si tak patut, otak bener dekah, tak pantas bener iantaran sampian. Jek sampe orang lain keduan marga, ngocak jek sampian atingka kadi kenikah. Juga tak pantas mun sampian abu debu maka luar, cak ocak si kotor, cemer bentak patut. Sabeli ke sampian kodu asokor ka Allah. Tete niki, orang selelakon cemer otak betak patut, otak berdekah, lelakon gini kepada saus sarang nyembah keberahala. Orang kini tak bisa jadi anggota dan omat se perintah almasi sarang Allah. Jek kantos sampian ekening tepo orang se caca si tade esena. Sebab sedajana parkara si sepenikah se ma datang bebantun dari Allah kadang orang se tak taat kaselerana. Jadi jek ahubungan sekali sarang deng orang si kati genikah. Gik dimin sampian tibi bede epat tengah. Semakin sampian ampon jadi omat de pangiran, jadi sampian ampon bede eterangah. Dedi sampian kodu odi akati orang si odi eterangah. Sebab dari terang genika kaluar semacam lalakon sesai. Adil sarang kaluar dari ate si bersih edalem pangolat dena Allah. Sampian kodu aeh tiar supaya oning ponapa si mas seneng panggeliana pangiran. Jok ngelakoni pamunapa si tadak gunana si elakoni ring orang si odi epet tengah. Sebeli ke sampian kodu moka rapar karasi kati genika peterang. Sebab apa napa seelakon ireng orang geni kekalaban tak ngetek, eka caca saus ampun matau dusen. Apa napa seepetengale eterak nah, tanto terang abos nah. Sebab seteja sebisa etengale kalaban jernak, geni keterang. Geni kesabab eko caki sama nikah. Jaga bak nah, reng orang setedung, marak jaga dari pate, almasih bekal nyonarana bak nah. Dati jaga ku ongku cara odik na sampian. Co odik akati orang butuh. Sampian kutu odik akati orang sebijaksana. Kuna akibala reseniap kesempatan sebeda e sampian. Sabab jaman penika jaman sejahat. Cok butuh. Nangis sare pala responapa se eka sokani pangeran. Sampian cok mabuk sarang anggur. Sabab kenika bekal marosak ke sampian. Sabalika. Sampian kutu eko besai rona Allah. Mun sampian abu debu, angkui cak ocak dari jebur, kecung cipo jian sarang nyanyian rohani. Mun anyanyi gulak kupo jian ke pangeran, toro e ate si gumbira. Salanjengah, ben e dalam parkara ponapa asaus, sampian kodu asokur ka alarama, bi asmana Gusti Isa Almasih. Ka angkui ngormat Almasih, sampian kodu saling atorok. Bini kodu atorok kalakina, akatise atorok ke pangeran. Sabab laki penika ngepalai bini, akati almasih sedeti kepalanya jemaat de, ben salerana tibik cukun, rato penyelamat moku ke jemaat sedeti, badana salerana. Akati jemaat si atorok ke almasih, sepenika cukun edalem parkara ponapa abai, bini kotu atorok ke laki. Laki kotu tarisna ke binina, akati almasih si tarisna ke jemaat de, sarta ngorbanaki abai pon, ka angkui jemaat de genikah. Almasih alam pak agi sepenikah supaya bisa ama bersih jemaat de kalaban pengajarana sarta kalaban aeng baptis supaya seampun genikah salerna bisa ngatur agi jemaat genikah ke Allah. Kalaban sepenikah almasih mangatek jemaat genikah kalaban akung sarang morni eajunana. Tak kalaban bede cale namas kesakoni ah. Sepanik kecugan lake kutu taresna kabinina akati taresna nakabetene tibik. Tak oning bade orang sebacik ke betena tibik. Sebalik ke orang miara ben ajaga betena. Akati almasih secukkan miara kejebaata. Sampian sarang kaulis teja oning parkara kenikah. Polana sampian sarang kaulis teja anggotana betena almasih. Dalam Alkitab sebutaki. Lantaran jeria, lalake bekal atina akia rama epuna. Kaangkui teti setong ben binena. Ben seka dua jeria bekal de dia setong. ayat kepenika akan tu arte sedalam. Ben kenika bi kaula ekai aki sarang hubungan antara almasih sarang jemaat. Nanging ayat kepenikah beda hubungan cukkan sarang sampian. Seniap lakke kau tutaresna ke bini nah, akatitaresna na ke abek na tibi. Ben seniap bini, kau tu aitiar supaya hormat kalakena.